طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, di mana saja Anda berada, juga pendengar radio-radio lain yang ikut gabung pada kajian kita di pagi hari ini, juga para pemirsa TV manapun dan para netizen melalui akun media sosial manapun. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa. Kemarin kita sudah menjelaskan dua pemimpin di surga, yaitu Abu Bakar dan Umar. Karena keduanya memang manusia terbaik dari kalangan umat ini setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, dari kalangan pemuda, kalau yang kemarin dari kalangan orang tua, Abu Bakar dan Umar. Dari kalangan pemuda yang akan menjadi pemimpin di surga, penghulu atau pemuka di surga adalah cucu, kedua cucu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hasan dan Husain. Karena kedua-duanya manusia-manusia istimewa dalam pandangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk diam, tiba-tiba datang Hasan dan Husain berlari ke arahnya. Beliau bersabda, "Hadhani ahuma raihanataya fid dunya." Kedua anak ini adalah dua batang atau dua tangkai bunga yang indah menyenangkan hatiku dalam kehidupan dunia. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan di dalam kitab Sahih Bukhari. Termasuk suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam memeluk salah satu cucunya namanya Husain, lalu beliau berkata, "Husain minni wa ana min Husain. Ahabballahu man ahabba Husaina." Husain itu bagian dari diriku dan aku bagian dari dirinya. Allah akan mencintai siapa saja yang mencintai Husain. Dari sinilah kita melihat kedudukan Hasan dan Husain dalam pandangan Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga tidak heran di surga pun Hasan dan Husain ini menjadi pemuka para ahli surga dari kalangan para pemuda. Sebagaimana hadis yang diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Al-Hakim, Imam At-Tabrani dan Imam Ahmad, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, "Al-Hasan wal Husainu sayyida syababi ahli jannah." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Hasan dan Husain kedua-duanya akan menjadi dua orang pemuka para pemuda di surga. Dalam riwayat lain dari Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, "Hudzaifah ataitun nabiyya alaihi salatu wassalam fasallaitu ma'ahu al-maghrib thumma qala athumma qama yusalli hatta al-isha thumma kharaja fa'atba'tuhu faqal urida li malakun istadana rabbah ayusallima alaya wa yubashirani fi anna al-hasan wal-husain sayyida syababi ahli jannah." Kata Hudzaifah, "Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu aku salat maghrib bersama beliau. Kemudian seusai salat maghrib, beliau berdiri lagi salat lagi sampai isya. Salat sunnah. Kemudian beliau keluar. Seusai salat isya keluar. Aku mengikuti beliau. Kemudian beliau berkata, telah datang kepadaku satu malaikat. Dia sudah minta izin kepada Allah untuk menyampaikan salam kepadaku dan memberikan kabar gembira kepadaku bahwa Hasan dan Husain adalah dua pemuka para pemuda ahli surga. Akan menjadi pemimpin di surga di kalangan para pemuda. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Ibn Hibban, Imam Ahmad, dan juga Imam At-Tabrani dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih sebagaimana diterangkan dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Dan banyak lagi keterangan lain yang menjelaskan hal itu. Di antaranya juga hadis yang diterima dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Ibna ya hadhani sayyida syababi ahli jannah." Kedua anakku ini akan menjadi dua pemuka di kalangan pemuda surga nanti. Ini yang akan menjadi pemuka, pemimpin para ahli surga di kalangan para pemuda. Ini yang kedua. Jadi yang pertamanya adalah dari kalangan orang tua yang paling menonjol, yang menjadi pemuka atau pemimpin ahli surga adalah Abu Bakar dan Umar. Di kalangan para pemudanya adalah Hasan dan Husain. Lalu siapakah para pemuka ahli surga dari kalangan para wanita? Ada empat yang dinas oleh Al-Quran dan juga hadis-hadis yang sahih tentang empat wanita ahli surga yang akan menjadi pemuka di surganya nanti. Keempat orang ini, yang pertama adalah Khadijah, yang kedua Fatimah. Kalau Khadijah adalah istri pertama dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Fatimah putri beliau satu-satunya yang apa namanya masih hidup ketika Nabi sudah wafat. Seluruh putra-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat ketika Nabi masih hidup kecuali Fatimah radhiyallahu anha. Beliau masih hidup setelah Nabi wafat sekitar 6 bulan. Setelah 6 bulan barulah Fatimah pun wafat. Yang ketiganya adalah Maryam. Maryam putri Imran. Maryam binti Imran, ibunda dari siapa? Nabiul Isa alaihi salatu wassalam. Dan yang keempatnya adalah Asiyah. Istri dari manusia terbejat sepanjang zaman, yaitu Fir'aun. Suaminya sebejat-bejat manusia, tapi istrinya adalah istri yang salihah dan akan menjadi pemimpin di surga. Dan baik Maryam ataupun Asiyah, kedua-duanya kelak akan menjadi istri Rasul sallallahu alaihi wasallam di surga. Inilah empat wanita yang menjadi pemuka para wanita ahli surga. Dan ini diterangkan di dalam beberapa riwayat. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dengan sanad yang sahih, diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ardi arba'ati akhtut. Thumma qal, tadruna ma hadha? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qal, afdalu nisa'iha al-jannah Khadijah bintu Khuwailid, wa Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Maryam ibnatu Imran, wa Asiyah bintu Mazahim imratu Fir'aun. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat empat garis di atas tanah. Lalu beliau bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian apakah empat garis ini?" Dijawab oleh para sahabat, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu beliau berkata, ini adalah seutama-utama para wanita ahli surga. Mereka adalah Khadijah binti Khuwailid. Kedua Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga Maryam ibnatu Imran. Dan yang keempat Asiyah bintu Mazahim istri Fir'aun. Maryam dan Khadijah lebih utama dibanding kedua yang lainnya. Sebagaimana diterangkan dalam Sahih Bukhari dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairu nisaiha Maryam wa khairu nisaiha Khadijah. Sebaik-baik wanita adalah Maryam. Dan sebaik-baik wanita di kalangan umat ini adalah Khadijah. Kita bisa lihat hadis tersebut dalam kitab Sahih Bukhari. Dalam kitabul Manaqibil Ansar. Bab Tazwijun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Khadijah. Dan ini menjelaskan bahwa di antara keempat wanita tadi, wanita-wanita yang utama tadi, Khadijah dan Maryamlah yang lebih utama. Maryam termasuk pemimpin para wanita ahli surga dan seutama-utama wanita secara mutlak, secara umum. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanad yang sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Diterima dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, Sayyidatu nisai ahli jannah ba'da Maryam ibnatu Imran Fatimah wa Khadijah wa Asiyah imra'atu Fir'aun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para pemimpin wanita ahli surga seusai atau setelah Maryam binti Imran adalah Fatimah. Kemudian Khadijah, kemudian Asiyah istrinya Fir'aun. Adapun yang menjadi dalil atau landasan kenapa Maryam menjadi seutama-utama wanita secara umum di atas alam jagat raya ini, karena berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 42, Allah berfirman, wa idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Dan ingat ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu dan mensucikanmu dan memilih kamu di atas seluruh wanita yang ada di alam ini. Bagaimana Maryam tidak demikian? Padahal Allah Azza wa Jalla ketika Maryam masih dikandung oleh ibundanya, maka ibundanya itu bernazar mau apa, mewakafkan anak yang dikandungnya ini untuk berkhidmat, berbakti, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah menyatakan, fataqabbalaha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan. Allah menerima nazarnya ini dengan penerimaan yang baik. Lalu Allah menumbuhkannya dengan pertumbuhan yang baik pula. Ibundanya merupakan wanita terbaik di zaman itu. Dan diserahkan pengasuhannya, pendidikannya, pembinaannya kepada manusia terbaik juga saat itu. Yang menjadi nabi, yaitu Nabiullah Zakaria alaihi salatu wassalam. Oleh karena itulah maka taheran Maryam tumbuh sebagai wanita yang solihah, tersolihah pada zamannya, dikenal sebagai orang yang memelihara kesucian dirinya. Sekalipun orang-orang Yahudi menuduhnya dengan tuduhan yang bejat, hanya karena Maryam itu atas kekuasaan Allah Azza wa Jalla mengandung seorang anak tanpa ada ayahnya dan melahirkannya, dan anaknya menjadi manusia terbaik di zaman itu. Diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi, yaitu Nabiul Isa alaihissalatu wassalam. Berfirman Allah Azza wa Jalla tentang Maryam dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-12. Kata Allah, "Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha wa nafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin." Dan Maryam putri Imran, allati ahsanat farjaha, yang dia itu amat sangat memelihara farajnya, memelihara kehormatannya. Fanafakhna fihi min ruhina, maka kami tiupkan kepadanya sebagian dari ruh kami. Ditiupkan kepada perutnya, rahimnya, sehingga apa? Sehingga mengandunglah beliau. Wa saddaqat bi kalimati rabbiha, dan Maryam itu amat sangat membenarkan kalimat-kalimat Allah, wa kutubihi, dan juga membenarkan kitabnya, wa kanat minal qanitin, dan dia termasuk wanita yang qanit. Qanit itu dawamut ta'ah, selalu ta'ah, tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang dimaksud fanafakhna fihi min ruhina, kami tiupkan kepada Maryam min ruhina, sebagian dari ruh kami, dari ruh Allah Azza wa Jalla. Yang dimaksud ruh Allah bukan ruh bagian dari diri Allah, sehingga dianggap baik Maryam ataupun anaknya memiliki hak uluhiyah, hak untuk disembah oleh orang lain. Tidak. Min ruhina, sebagian dari ruh kami, maksudnya ruh ciptaan kami. Ruh yang berasal dari Allah Azza wa Jalla. Sebab ini dalam bahasa Arab disebut dengan sebutan idhafah. Idhafah itu kata majemuklah bahasa kitanya. Dan ini dianggap sebagai idhafah munfasilah. Idhafah munfasilah adalah idhafat atau kata majemuk yang terpisah. Maknanya kata pertama dengan kata kedua itu dua hal yang terpisah. Seperti rumah saya, buku saya, buku dan saya. Dua hal yang terpisah. Maksudnya buku milik saya, rumah milik saya. Tapi rumah bukan bagian dari saya, buku bukan bagian dari diri saya. Dua hal yang terpisah. Itu disebut dengan sebutan idhafah munfasilah. Ada lagi memang disebutnya idhafah muttasilah. Muttasilah itu nyambung. Artinya dua kata yang membentuk kata majemuk tadi memang yang satu bagian dari yang lain. Seperti kepala saya. Seperti tangan saya. Kepala saya bagian dari diri saya. Tangan saya termasuk bagian dari diri saya. Disebut idhafah muttasilah. Demikian juga kalau satu kata diidhafatkan atau disandarkan kepada Allah, bisa bermakna dua. Bisa muttasilah, bisa munfasilah. Muttasilah bagian dari diri Allah, seperti yadullahi fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Tangan Allah, tangan bagian dari diri Allah. Seperti umpamanya contoh yang lain, tajri bi ayunina. Si perahu itu berlayar dengan pandangan mata kami, mata Allah. Ini muttasilah. Ada lagi yang munfasilah, yang terpisah. Seperti Abdullah, hamba Allah. Apakah si hamba itu bagian dari diri Allah? Bukan. Terpisah. Tapi hamba itu milik Allah, ciptaan Allah, dikuasai oleh Allah. Baitullah, rumah Allah, seluruh masjid ini buyutullah, rumah-rumah Allah. Apakah masjid itu bagian dari diri Allah? Bukan. Ka'bah, apakah itu bagian dari diri Allah? Bukan. Yang disebut baitullah. Termasuk ruh Allah, maknanya adalah ruh yang menjadi milik Allah, berasal dari Allah, diciptakan dari Allah, tapi bukan bagian dari diri Allah. Dan seluruh ruh yang Allah tiupkan kepada Nabi Isa, termasuk kepada kita semua, adalah ruh Allah. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim, di antara dalam surah As-Sajdah, ketika Allah menerangkan proses kejadian manusia. Thumma ja'ala naslahu min sulalati min ma'in mahin. Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Qalila man tashkurun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian fasawwahu. Allah menyempurnakan penciptaan manusia. Wa nafakha fihi min ruhi. Lalu Allah meniupkan kepada jasad manusia itu min ruhihi, sebagian dari ruh Allah. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Lalu Allah menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan hati. Qalilan ma tashkurun. Tapi sedikit sekali di kalangan kalian yang bersyukur. Nah, jadi semua manusia oleh Allah ditiupkan ruh kepadanya min ruhihi, sebagian dari ruh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semua kita ruhnya ruh Allah. Maksudnya ruh berasal dari Allah, ciptaan Allah, milik Allah, dikuasai oleh Allah. Nabi Isa juga begitu. Kata Allah dalam Al-Quran, dalam surah At-Tahrim itu, فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُحِنَا. Maka kami tiupkan kepada Maryam sebagian dari ruh kami. Dalam surah As-Sajdah, Allah tiupkan sebagian dari ruhnya kepada manusia. Semua manusia, termasuk kita. Ini tidak berarti semua diri kita punya hak untuk disembah hanya karena ruh kita, ruh Allah. Bukan. Ruh Allah maksudnya ruh yang berasal dari Allah, tapi bukan bagian dari diri Allah. Sama dengan hamba Allah, sama dengan rizki Allah, sama dengan baitullah. Itu semuanya idhafah munfasilah. Itulah Maryam. Maryam wa kanat minal khanitin. Beliau termasuk hamba Allah yang sangat taat, tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun Khadijah As-Siddiqah yang sangat percaya kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan beriman tanpa sedikit pun ragu di awal-awal kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengorbankan seluruh yang dimilikinya demi dakwah, hartanya habis. Dan ketika Khadijah ini masih hidup, Nabi SAW sudah diberitahukan oleh Allah melalui malaikat Jibril bahwa Khadijah ini akan menjadi penghuni surga, yang di surga itu tidak ada lagi kelelahan, kesedihan, kesengsaraan atau yang sejenisnya. Sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ata Jibrilu an-nabiy alaihi salatu wassalam faqala ya Rasulullah hadhihi Khadijah qad atat ma'aha ina'un fihi idam au ta'amun au syarabun fa idza hiya atatka faqra 'alayha salam min rabbiha wa minni wa bashirha bi baitin fil jannah la qasba wala sakhba fihi wala nasba. Suatu saat datang Jibril kepada Nabi SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, ini Khadijah sebentar lagi akan datang menemuimu. Dia datang dengan membawa wadah yang berisi makanan atau minuman untuk dihidangkan kepada Nabi SAW sebagai seorang istri salihah, memberikan perhatian spesial hanya kepada suaminya. Dilakukanlah apa yang membuat suaminya itu senang, bahagia, tentram. Dibawakan makanan sama minuman. Sebentar lagi itu Khadijah lagi siap-siap, lagi membawakan hidangan untukmu. Maka apabila dia nanti datang kepadamu, sampaikan salam dari Rabbnya dan dari aku, kata Malaikat Jibril. Dan berikan kabar gembira kepadanya dengan surga, dengan sebuah rumah di surga. Di surga tersebut tak akan ada lagi kelelahan, tak akan ada lagi kepenatan, dan tak ada lagi kesedihan. Di dunia, para istri itu mungkin mengalami kelelahan. Karena harus mengurus suaminya, anaknya, dan rumah tangganya. Iya. Kalau dulu mungkin simple, hanya satu rumah kecil, hanya melayani suaminya saja sudah. Kalau sekarang anaknya banyak, otomatis wadah-wadah alat-alat makan, alat-alat minum juga banyak, cucian banyak, harus ngepel, harus beres-beres, harus nyapu. Harus nyuci apa pakaian, harus nyupir, nyuci piring, harus nyetrika dan seterusnya. Lelah, ya lelah. Tapi kelelahan itu kelak dibayar dengan surga. Penat, ya mungkin penat. Kondisi rumah itu boring. Boring itu membuat dia penat, membuat membosankan, bete. Pinginnya keluar untuk cari angin segar. Padahal di rumah juga segar angin itu. Ada kepenatan, ada kelelahan, ada kesedihan di dunia. Tapi di surga enggak. Berikan kabar gembira kepada Khadijah karena khidmatnya kepada suaminya. Bahwa dia akan memperoleh sebuah istana megah di surga. Tak ada kelelahan, kepenatan ataupun kesedihan. Ini dalam kitab Sahih Bukhari, dalam kitabul Manaqib, bab tazwijun Nabi SAW Khadijah. Dan hadis seperti ini, riwayatnya, jalur periwayatannya banyak, sanadnya banyak. Itulah Khadijah. Termasuk juga Asiyah, istri Fir'aun. Fir'aun tersebut, suaminya sebejat-bejat manusia pada zamannya, bahkan sepanjang zaman. Dia mengaku dirinya Tuhan yang tertinggi. Faqala ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Tapi walaupun menjadi istrinya, dia kufur kepada Fir'aun dan keuluhiyahan atau ketuhanan Fir'aun. Makanya banyak disiksa, dihukum oleh suaminya. Tapi beliau tetap bersabar sampai wafatnya. Dan kesabaran keimanan Asiyah tersebut dijadikan simbol wanita beriman oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana dalam surat Tahrim ayat yang ke-11, Allah Azza wa Jalla berfirman, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Kata Allah, Allah telah memberikan perumpamaan tentang orang-orang yang beriman, yaitu istrinya Fir'aun. ketika istrinya Fir'aun ini berdoa kepada Allah, ya Allah bangunkan untuk saya sebuah rumah di sampingmu di surga. Dan selamatkan saya dari Fir'aun dan kejahatan-kejahatannya. Dan selamatkan saya dari kaum yang zalim. Jadi Asiyah disebut oleh Allah dalam Al-Quran sebagai istri Fir'aun, tapi dijadikan sebagai percontohan bagi wanita-wanita yang beriman. Ada istri yang durhaka padahal suaminya manusia tersoleh. Ada istri yang soleh padahal suaminya manusia yang paling durhaka. Istri yang durhaka padahal suaminya manusia tersoleh adalah istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Oleh Allah sampai disebut dalam Al-Quran. Daraballahu mathala lilladzina kafaru mra'ata Nuh. Allah memberikan perumpamaan tentang orang-orang kafir, yaitu istrinya Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kedua-duanya berada di bawah tanggung jawab dua hamba kami yang soleh. Tapi kedua-duanya khianat kepada suaminya. Falam yugni anhuma minallahi syai'a. Kedua-duanya itu tidak bisa diselamatkan dari murka dan azab Allah sedikitpun. Waqila dkhulan nara ma'ad dakhilin, lalu dikatakan masuklah kamu berdua ke dalam neraka secara abadi. Suaminya manusia tersoleh di zamannya, tapi istrinya itu manusia durhaka kepada suaminya. Kalau Asia ini sebaliknya, suaminya manusia paling durhaka, tapi istrinya menjadi manusia tersoleh. Jadi Maryam sama Asia disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Kalau Khadijah diterangkan dalam hadis, termasuk juga Fatimah, tidak diterangkan dalam Al-Quran, tapi diterangkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Fatimah Az-Zahra, ibnatu Rasulullah SAW As-Sabirah, Al-Muhtasibah At-Taqiyah Al-Wara'ah. Seorang yang sabar, yang ikhlas, yang bertakwa, yang tumbuh dari bibit yang terbaik di bawah bimbingan manusia terbaik. Ya bagaimana tidak menjadi orang baik, orang terbaik. Bibitnya manusia terbaik yaitu Khadijah dan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dididik langsung oleh ayahnya. Secara genetika mewarisi genetik yang sangat bagus. Dari aspek lingkungan terbaik, terbagus. Maka tak heran kalau Fatimah itu tumbuh menjadi wanita yang sangat utama dibanding seluruh wanita pada zamannya. Inilah keempat wanita yang termulia di dunia. Dan akan menjadi pemuka-pemuka wanita ahli surga. Pertama Maryam. Yang kedua adalah Asiyah. Ketiga Khadijah. Yang keempatnya adalah Fatimah. Kalau Khadijah menjadi istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia sampai ke akhirat, di surganya beliau tetap akan menjadi istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Maryam, beliau tidak bersuami di dunia, tapi akan bersuamikan manusia terbaik di akhiratnya, yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga Asiyah yang bersuamikan manusia terburuk di dunia, tapi akan bersuamikan manusia terbaik juga di akhirat, yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah penjelasan tentang para pemimpin ahli surga dari tiga kalangan. Kalangan orang tua yaitu Abu Bakar dan Umar. Kalangan pemuda yaitu Hasan dan Husain. Dan kalangan para wanita adalah empat wanita-wanita terbaik. Yaitu Maryam, Khadijah, Asiyah, dan juga Fatimah. Ya. Inilah penjelasan kita di pagi hari ini. Cukup sampai di sini. Waktunya sudah habis untuk menjelaskan. Kita tinggal punya sisa waktu untuk bertanya-jawab. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mangga. Nah, syukran Ustaz atas penjelasannya yang disampaikan. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Kami persilakan bagi antum semua para pendengar juga pemirsa bisa bertanya secara langsung kepada Al Ustadz melalui telepon di nomor 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat. Halo. Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana Bapak? Hamba Allah di Bandung, Ustaz. Silakan. Mau bertanya, Ustaz. Kenapa istri Fir'aun, istri Nabi Lut, dikatakannya imro'at dalam Quran itu tidak disebut jauh pasangan, Ustaz? Gitu aja, Ustaz. Assalamualaikum. Mangga. Waalaikumsalam. Kenal suaranya, Ustaz, ya? Pade. Barakallahu fik. Ya. Kenapa tidak disebut zaujah atau ya termasuk tidak disebut zaujah istri, tapi disebut imro'ah? Iya, sebab maknanya sama, imro'ah zaujah. Tidak ada perbedaan dari aspek makna. Kenapa tidak disebut zaujah tapi disebut imro'ah? Pertama, demikianlah ketetapan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, dari segi makna sama. Imro'ah atau zaujah adalah istri. Samalah dengan di kita. Kenapa tidak disebut pasangan tapi disebut istri? Kenapa tidak disebut soulmate? Soulmate, istri atau pasangan atau partner, ya maknanya sama, ya. Cuma imro'ah disebutkan itu lebih balaghah atau lebih indah daripada kata lain. Dari segi maknanya sama. Istri adalah pasangan, partner, ya, termasuk soulmate, iya, ya. Jadi ini dalam konteks yang baik ataupun dalam konteks yang buruk. Seperti umpamanya istrinya Fir'aun disebut Imro'atu Fir'aun. Padahal beliau orang yang solihah. Adapun orang buruk juga disebut Imro'atu Lut dan Imro'atu Nuh. Itu orang yang buruk tetap disebut Imro'ah, ya. Demikian juga istrinya Fir'aun. Jadi dua-duanya maknanya sama. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami kembali membuka dan mempersilakan kepada antum semua yang akan bertanya secara langsung kepada Ustaz melalui telepon. Sudah ada yang masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Dudung, enggak Pak Dudung, nanti keburu putus. Mudah-mudahan putus di jalan Ustaz. Iya, segera, silakan. Nah, bagaimana hukumnya kalau ngadu'a yang lafadznya diambil dari Al-Quran, tapi ada kalimat yang dirubah, seperti kalimat Sobiro diganti dengan Sigoro. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah Sobiro dan Sigoro itu sama artinya? Tolong dijelaskan, Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dudung, ya barakallahu fiik. Doa diambil dari Quran gitu? Ya. Tapi dirubah saghira menjadi sighara. Iya, tidak ada di dalam Al-Quran, ya, doa untuk orang tua umpamanya, tapi sighar. Ada juga rabbighfir warham, waqur rabbighfir, rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Shaghira artinya kecil, tapi lafadznya untuk tunggal atau mufrad. Karena untuk aku, kama rabbayani, sebagaimana kedua orang tuaku itu mengasuh aku shaghira ketika aku kecil. Adapun shighara itu jamak. Umpamanya rabbighfir, amba Allahumma ighfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Karena nahnu kami, Allahumma ighfir lana, ya Allah ampuni kami, wali walidaina dan kedua orang tua kami, warhamhuma dan kasihanilah kedua orang tua tersebut, kama rabbayana, sebagaimana kedua-duanya telah mendidik kami shighara ketika kami kecil. Untuk kami banyak. Oleh karena itu, orang yang tidak faham bahasa Arab aneh. Dah, yang benar mas shighara bukan shighara. Nah, karena dia enggak ngerti bahasa Arab. Lihat konteksnya. Ya salah kalau umpamanya Allahumma gfir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira, ya salah. Karena awalnya nahnu kok akhirnya menjadi aku gitu. Jadi umumnya orang memimpin doa untuk seluruh jamaah yang ada, ya pakai kami. Kalau orang memimpin doa tapi lafadznya aku, ya Allah beri aku rizki. Untuk aku saja, yang lain tidak diberi. Allahumma rzuqni. Ya Allahumma rzuqna. Karena untuk kami, untuk banyakan. Termasuk rabbighfirli wali walidayya, ya Allah ampuni aku dan ampuni kedua orang tuaku, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi untuk banyakan, tapi doanya untuk diri sendiri. Itu egois, ya. Orang lain mau mengaminkan, ah ini mengaminkan untuk si imam hungkul eta mah. Untuk kitanya enggak. Oleh karena itu, karena memimpin doa untuk semua, anaknya diganti dengan nahnu. Allahumma gfir lana, bukan Allahumma gfirli. Wali walidayna, bukan wali walidayya. Warhamhuma kama rabbayana, bukan rabbayani, shighara bukan shaghira. Jadi perbedaan antara shaghira atau shighara adalah dari segi makna. Kalau shaghira ketika aku kecil sendirian, kalau shighara ketika kami kecil untuk banyakan, ya. Demikian Pak Dudung, wallahu alam bisawab. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami persilakan juga kepada antum semua yang akan bertanya selanjutnya. Bisa melalui telepon di nomor 022-8686-2637. Kami persilakan. Atau kami bacakan melalui pesan singkat, Ustaz. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Barakallahu fiik. Ustaz mau bertanya, apakah benar ada riwayatnya kepala Hasan Hussein dipakai main bola? Syukran jazakallahu khairan. Dari Ajudin di Purwakarta. Kepala Hasan dan Husain, bukan Hasan dan Husain, hanya kepala Husain. Ditendang-tendang, iya. Wallahu alam, apakah itu awal mula lahirnya permainan sepak bola? Wallahu alam. Tapi bahwa kepala itu dipenggal, kemudian ditendang, iya. Kemudian oleh salah seorang yang zalim di kalangan mereka, mulutnya itu ditusuk-tusuk dengan kayu, dengan pedang. Sampai seorang sahabat melihat hal itu menangis, kemudian berkata, wallahi demi Allah aku melihat bibir tersebut, bibir Husain radhiyallahu an, dulu dikulum oleh Nabi SAW ketika kecilnya. Iya, riwayat itu benar ada, ya, bahwa diperlakukan secara tidak manusiawi, secara zalim, ya. Apakah itu awal mula lahir sepak bola? Wallahu a'lam, ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami bacakan kembali pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Bandung. Bismillah, barakallahu fik Ustaz. Ana mau bertanya, bagaimana hukumnya ketika seseorang yang dahulunya membeli rumah dengan cara riba karena ketidaktahuan hukum riba sama sekali, dan sekarang sudah bertaubat tidak membuka pintu riba sama sekali. Untuk melunasi pokoknya belum punya dana sebesar itu. Apakah cicilannya boleh dilanjut karena keluarga belum berani untuk menjual rumah tersebut, kata. Tabarakallahu fik. Ketika belum tahu, seseorang membeli rumah secara cicilan dan mengandung unsur riba, KPR gitu ya. Ada ribanya? Iya, ada ribanya. Ribanya dalam bentuk denda keterlambatan. Walaupun bagaimana kalau seseorang menandatangani KPR dan dia selalu berusaha untuk tidak terkena riba. Jadi sebelum datang waktu untuk nyicil, dia bayar sehingga tidak terkena denda. Apakah dibolehkan? Tetap tidak boleh. Walaupun dia selalu tepat waktu dan tidak terkena denda. Karena apa? Karena dia sudah meridhoi, menyetujui sebuah transaksi yang di dalamnya mengandung unsur riba. Ridho, setuju terhadap hal itu walaupun dia tidak terkena denda ribanya, maka tetap itu sebuah dosa yang sangat besar. Kita tahu sekecil-kecil dosa riba itu sebanding dengan sebesar-besar dosa zina. Dan sebesar-besar dosa zina adalah apabila seseorang berzina dengan ibunya. Nah, dosa terbesar zina itu sebanding dengan dosa terkecil riba. Bagaimana kalau dosa ribanya itu lebih besar? Oleh karena itulah maka tidak boleh. Nah, sekarang orang mencicil dengan ada unsur riba karena belum tahu. Setelah mulai prung, transaksi jual beli sudah dilaksanakan, ditandatangani, kemudian sudah memulai cicilan setahun dua tahun. Umpamanya tempo cicilannya mungkin kalau rumah bisa 10 tahun, bahkan 15 tahun, bahkan ada yang 20 tahun. Baru 2-3 tahun kita faham itu riba dan dosa besar. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama tobat. Menyesal melakukan hal tersebut. Kedua, kalau memungkinkan untuk dilunasi sesegera mungkin lunasi, walaupun harus menjual aset. Aset yang apabila dijual tidak menimbulkan madarat. Mungkin kita punya tanah di tempat lain, rumah atau mobil. Memiliki mobil tidaklah wajib. Memiliki mobil bahkan menjadi beban karena mobil itu harus diurus di paraban. Sehari-hari aja tidak kurang dari 100 ribu rupiah untuk apa? Untuk bensinnya aja. Belum e-tol, belum parkir, belum apa namanya semuanya. Sehari 100 ribu saja sebulan sudah 3 juta. Belum harus diservis secara berkala, ya. Belum pajaknya setiap tahun dan seterusnya. Jadi besar biaya yang dikeluarkan untuk mobil. Menjualnya memperingan beban itu. Jual mobil itu kemudian bayarkan untuk melunasi cicilan. Kemudian kita belikan motor atau angkot enggak apa-apa. Ya. Nah, jadi lakukan. Kalau bisa melunasinya, lunasi dengan segera. Kalau tidak mampu, enggak punya aset yang perlu dijual, yang bisa dijual, jalani semaksimal yang dia bisa. Upayakan untuk tidak terkena denda, ya. Dan jangan merasa enjoy dengan hal itu, menikmati hal itu, jangan. Jadi tetaplah berupaya mencari kesempatan untuk melunasi dengan segera. Kalau umpamanya tidak mampu, ya apa boleh buat, maka teruskan lanjutkan cicilan, karena itulah yang hanya itu maksimal yang bisa kita lakukan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kami mengundang kepada antum semua para pendengar dan pemirsa untuk bisa bertanya melalui telepon di nomor 022-8686-2637. Tadi ada penelpon yang masuk, kami silakan. Kami beritahukan bahwasanya siaran kami di pagi hari ini tanggal 9 November adalah siaran live, dan bagi antum yang akan bertanya kami silakan yang tadi sudah nelpon masuk. Halo. Nah, ada. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taslim. Ustaz, saya mau bertanya, Ustaz. Pak Taslim ini? Iya, betul, Ustaz. Silakan. Ustaz, kalau lihat dari ibunya Maryam yang berkhidmat untuk anaknya itu, apakah ini bisa dijadikan contoh untuk kita meminta kepada Allah di dalam kandungan itu atau gimana, Ustaz? Dan dalam usia berapa sebetulnya bisa meminta agar anaknya bisa menjadi orang yang soleh atau soleha, Ustaz? Jazakallah khairan katsiran. Iya, wa jazakallahu khairan. Pak Taslih di Bandung, barakallahu fiik. Apa boleh enggak kita berdoa agar anak kita salih dan salihah? Bukan boleh, harus. Kapan? Kapan saja. Walaupun sejak bujang. Sejak bujang dan lajang. Boleh enggak para jomlowan dan jomlowati berdoa agar diberikan anak soleh? Umpamanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imam. Ya Allah, berikan kepada kami istri-istri atau pasangan-pasangan dan anak-anak turunan yang menjadi sumber kebahagiaan kami. Ya boleh. Walaupun belum punya pasangannya, belum punya anak, tapi minta anaknya dijadikan soleh-soleha, boleh. Maknanya nanti bila sudah punya, ya. Saya memang tidak pernah berdoa Rabbana hablana, ada istri belum punya, telaku, tidak ada yang mau, apalagi anak. Makanya tidak pernah berdoa begitu. Tidak boleh seperti itu. Tetap beri minta kepada Allah agar nanti diberi pasangan dan anak-anak turunan yang soleh dan solihah, ya. Dan berupaya untuk itu. Selain berdoa apa? Selain berdoa, dibawa ibadah. Calon anak kita dibawa ibadah. Siapa calon anak kita? Ya, masih berupa sperma dalam tulang sulbi kita. Seorang ulama besar yang terkenal keseluruh namanya Sahal At-Tasturi rahimahullah. Itu kalau malam selalu bangun untuk bertahajud. Kalau siang selalu melakukan saum sunnah. Bibirnya tak pernah basah dari baca Al-Quran ataupun zikir. Padahal masih bujang. Ditanya kenapa, beliau menyatakan, saya ingin mendekatkan calon anak saya kepada Allah. Sampai Allah kelak mengeluarkan calon anak ini menjadi benar-benar seorang anak. Jadi dibawa tahajud agar sperma yang ada dalam dirinya itu sudah terbiasa beribadah kepada Allah. Terbiasa sholat, terbiasa saum, terbiasa zikir, terbiasa berdoa, terbiasa membaca Al-Quran, terbiasa sedekah, seperti itu. Usahanya tidak hanya berdoa, tapi juga beribadah, ya. Dan ini sangat dianjurkan dan dicontohkan oleh para ulama kita, meminta kepada Allah diberikan pasangan dan anak-anak yang soleh dan soliha melalui berbagai cara yang disyariatkan, termasuk berdoa, ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Naam, syukran Ustaz atas penjelasannya. Kami angkat kembali penelpon yang akan bertanya. Kami silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana, Ibu? Putus. Kami silakan dicoba kembali yang tadi bertanya yang putus. Kami tunggu. Halo. Silakan Ibu, Bapak yang akan bertanya melalui telepon. Masih putus. Oh, belum ya? Yang ada. Halo. Silakan Bu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Iya, silakan ya. Bu, udah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini sebetulnya ada pertanyaan dari suami saya. Siapa di mana Bu? Oh, di Cipamokolan, Ibu Evi di Cipamokolan. Iya. Jadi gini, apakah benar kalau hasil dari sedekah dan infak itu misalnya sudah dibuat kubah misalnya gitu ya uangnya itu. Nah, sekarang itu kubah masjid gitu? Iya. Hmm. Nah, sekarang itu kubahnya itu misalnya bocor. Nah, kan harus dibetulkan, maksudnya dirubuhkan dulu kemudian nanti dibuat yang baru. Katanya ada yang bilang kalau misalnya hasil uang dari umat yang sedekah dan infak itu kalau misalnya dihancurin, jadi nanti tidak seterusnya menjadi amal solehnya gitu. Apakah benar begitu gitu? Masa mau dibiarkan bocor terus gitu? Itu Ustaz pertanyaannya. Iya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Evi di Cipamokolan. Daerah Kopo itu tanya. Sanes, Margahayu. Oh, Margahayu. Ya barakallahu fik. Iya, sedekah jariah. Ini sedekah yang mengalir pahalanya terus. Itu disebabkan karena pemanfaatan dari sedekah itu terus mengalir pula, terus bermanfaat. Selama manfaat dari sedekah itu masih terasa, selama itu mengalir. Kecuali kalau sudah tidak mengalir lagi, tidak berfungsi lagi, tidak bermanfaat lagi, berhenti manfaatnya, berhenti pahalanya. Seperti seseorang umpamanya membuat sumur untuk kepentingan umum. Selama sumur itu terus berfungsi, dimanfaatkan airnya, selama itu dapat pahala. Begitu sumurnya itu diurug umpamanya, ditutup, maka tidak ada lagi orang yang dapat manfaat dari sumur itu karena sudah ditutup, maka berhenti pahala. Demikian juga orang menanam pohon di pinggir jalan agar orang bisa berteduh. Maka setiap ada yang berteduh dia dapat pahala. Setiap umpamanya ada berbuah kemudian buahnya dimakan oleh orang, maka dia berpahala. Begitu ditebang maka manfaatnya hilang, maka berhenti juga pahala. Demikian juga umpamanya orang bikin musola, tapi pribadi gitu. Orang-orang sholat, dia dapat pahala. Begitu musholanya dirubah fungsi, dia butuh umpamanya untuk toko, untuk rumahnya, maka berhenti juga pahalanya. Nah, demikian juga umpamanya masjid. Dia bangun masjid, dari uang dia dapat pahala setiap orang sholat, ngaji, ibadah di sana. Tapi begitu umpamanya masjidnya diurug, dihancurkan karena sesuatu, maka tidak ada lagi orang yang sholat, yang ibadah di sana, maka berhenti pemanfaatannya. Nah, sekarang umpamanya kubah masjid bocor, apa harus diganti? Ya tidak. Kenapa tidak ditambal saja yang bocornya? Kubah itu kan rata-rata terbuat dari logam ya, dari besi, kemudian bocor. Apakah harus diganti? Ya tidak harus diganti ya. Cukup ditambal saja. Tapi kan sudah jelek-jelek, kan bisa dicat lagi, jadi bagus lagi. jelek-jelek karena berkarat seperti itu, dan karat itu yang mungkin yang menyebabkan kebocoran, bisa dilas lagi, bisa ditambal lagi, sudah jelek warnanya dicat lagi, bagus lagi, berfungsi lagi seperti sedia kala. Kenapa harus diganti? Ya, anggap saja sudah jelek atau umpamanya ukurannya sudah tidak sesuai dengan ukuran badan bangunan masjid. Harus diganti itu mah, ya. Tawarkan lagi kepada orang yang wakaf itu tadi, itu sudah jelek mau diganti, apakah mau anu enggak, mau di apa wakaf lagi yang baru. Kalau oh iya itu urusan saya, lalu diganti sama dia. Dikasih uangnya, dibelikan itu atau dia beli sendiri lalu dipasang. Bisa begitu. Kalau waduh saya sudah enggak punya uang lagi, silakan ke yang lain. Ya berarti yang lain yang baru itu yang membelikan kubah baru itu yang dapat pahala jariahnya. Bagaimana yang pertama? Yang pertama kan sudah tidak berfungsi lagi, sudah dicopot, sudah dijadikan barang rongsokan, tidak manfaat lagi bagi masjid, itu berhenti pahalanya. Jadi pahala jariah dari suatu benda yang diwakafkan atau disedekahkan akan terus mengalir selama manfaat dari benda itu masih terasa. Begitu manfaatnya berhenti, berhenti juga pahala dari hal tersebut, ya. Terus untuk membangun masjid, jangan apa namanya fokus saya mau membeli apa namanya keramik, tapi keramik sumbangan saya ini harus dipasang di tempat imam. Jangan dipasang di pojok belakang, karena orang jarang sholat di sana. Kecuali apa? Kecuali Jumatan penuh mungkin. Kalau sehari-hari tidak. Nggak mau saya pasang di sana, harus tempat imam. Biar pahalanya dapat. Ini keliru. Kalau gitu, yang nyumbang genteng nggak dapat pahala dong. Karena genteng nggak pernah dipakai sholat. Ya nggak? Atau umpamanya yang nyumbang besi. Nggak pernah dipakai sholat. Nggak dapat pahala. Itu keliru. Dapat, karena masjid satu kesatuan yang utuh. Kalau genteng nggak ada, bocor, apakah kemudian banjir, apakah bisa dipakai sholat? Nggak bisa dipakai sholat. Kalau enggak ada orang yang nyumbang genteng, ya. Kalau umpamanya enggak ada yang nyumbang besi, apa bisa masjid itu berdiri? Enggak bisa, runtuh nanti. Oleh karena itu masjid itu satu kesatuan yang utuh. Bahan apapun yang kita sumbangkan ke masjid itu memiliki pahala yang sama, karena memiliki andil yang tidak kecil bagi pemanfaatan masjid tersebut. Jangan sampai ada yang berbicara, saya mah gak akan pernah mau nyumbang genteng untuk masjid. Gak pernah dipakai sholat. Nyanyi atau firaku sholat tidak di atas genteng. Tapi fungsinya menutupi seluruh bangunan masjid dari hujan dan panas. Itu luar biasa. Ya, kalau gak ada genteng, gak akan bisa dipakai sholat. Begitu hujan turun, apakah bisa dipakai sholat? Ya gak bisa. Karpetnya juga bisa rusak, ya. Dinding-dindingnya bisa rusak, ya. Semua bangunan itu bisa rusak kalau enggak ada genteng. Kehujanan, kepanasan dan seterusnya. Ya, itu satu kesatuan yang utuh, ya, wallahu a'lam. Terakhir ya, silakan. Nah, yang terakhir melalui pesan singkat Ustaz dari Lina di Buah Batu. Ustaz, bagaimana cara memahami iradah kauniyah dan syariah yang benar? Irodah, kauniyah, dan syariah. Makna irodah adalah kehendak, keinginan Allah. Kauniyah ini alam. Syariah itu syariat. Irodah, kauniyah itu adalah takdir. Kehendak Allah yang Allah berlakukan di alam ini. Seperti karakter beberapa benda. Air, ya, dingin. Air membersihkan. Api panas membakar, angin bertiup, itu iradah kauniyah. Termasuk takdir. Itu iradah kauniyah yang pasti terjadi, ketetapan Allah. Yang Allah berlakukan di alam ini termasuk nasib manusia, takdir yang akan teralami oleh seluruh makhluk itu termasuk iradah kauniyah, kehendak Allah yang Allah berlakukan di alam. Kalau iradah kauniyah pasti terjadi. Kedua, iradah kauniyah yang pasti terjadi itu belum tentu dicintai oleh Allah. Belum tentu disukai oleh Allah. Bahkan dan juga oleh kita. Seperti adanya musibah. Seperti umpamanya adanya orang kafir, adanya kekufuran, adanya syirik, adanya perbuatan bid'ah, adanya perbuatan maksiat, kedurhakaan. Itu takdir Allah bukan? Iya takdir Allah, makanya terjadi. Ada gak perbuatan syirik, kufur, bid'ah, dan maksiat di alam dunia ini? Banyak. Kalau itu terjadi, pasti itu takdir Allah. Pasti itu kehendak Allah, tapi kehendak yang kauniyah. Sekali lagi, iradah kauniyah pasti terjadi, tapi belum tentu dicintai, disukai. Kalau memang belum tentu tidak disukai, kenapa Allah tetapkan? Itu karena hikmah yang besar di balik itu. Apa sih hikmah adanya perbuatan syirik, kufur, bid'ah, dan maksiat? Banyak. Pertama, adanya semua penyimpangan itu melahirkan ada banyaknya kebaikan. Apa kebaikan itu? Pertama, lahirnya tobat. Kalau enggak ada syirik, enggak ada kufur, enggak ada maksiat, enggak ada bid'ah, enggak akan ada tobat. Kedua, adanya dakwah, adanya amar ma'ruf nahi munkar, adanya nasihat menasihati. Itu karena adanya keburukan. Kalau enggak ada keburukan, enggak perlu ada dakwah. Enggak perlu ada amar ma'ruf nahi munkar, enggak perlu ada nasihat. Ada juga jihad fisabilillah. Kenapa ada jihad? Adanya karena ada kufur, ada maksiat, ada syirik, itu lahir jihad dan seterusnya, ya. Nah, itu iradah kauniyah. Ditetapkannya keburukan-keburukan oleh Allah karena ada hikmah yang besar di balik semua itu. Adapun iradah syariah, iradah atau kehendak Allah yang berupa syariat. Kalau iradah syariah pasti dicintai oleh Allah karena semua ketetapan syariat itu baik, benar. Pasti dicintai oleh Allah. Tapi iradah syariah belum tentu terjadi. Contoh, aqimus shalah wa atuz zakah, itu iradah syariah. Dirikan sholat, tunaikan zakat, itu kehendak Allah berupa syariat. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kamu saum, itu iradah syariah. Kehendak Allah yang berupa syariat. Pertanyaannya, apakah semua orang beriman saum? Apakah semua orang Islam sholat dan zakat? Enggak banyak orang yang tidak sholat, tidak zakat, tidak saum. Bahkan mungkin persentase orang Muslim yang tidak sholat, tidak saum, tidak zakat lebih besar, lebih banyak daripada yang sholat, yang zakat, yang saum, ya. Nah, jadi iradah syariah itu pasti dicintai oleh Allah. Semua syariat Allah itu dicintai oleh Allah. Tapi belum tentu apa? Belum tentu terjadi. Nah, itulah perbedaan antara iradah kauniyah dan iradah syariah. Ya, ya. Cukup sampai di sini saja. Waktunya sudah habis. Insyaallah kita jumpa kembali kira-kira 1,5 jam dari sekarang membahas kitab Ad-Da'u wad-Dawa masih di gelombang yang sama, ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.